Jauh hari ku merasa kau nanti pasti jadi milikku. Telah terjadi semuanya, ku yakin kau nanti di sisiku. Tak peduli apa kata yang lain, hati ini hanya ingin dirimu. Dan kini maafkanlah ku terlanjur ini, terlanjur sayangi semua yang ada. Sudikah kau terima ku terlanjur sayangi, terlanjur ini semua. Berpa